Antum satu orang yang diberi keringanan untuk bertanya dengan lisan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Baik. Pertanyaan yang bagus. Bahwa di sana ada yang memahami hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Bukan yang dimaksud semua bid'ah itu sesat, tapi mayoritas. Mayoritas bid'ah itu sesat. Apakah benar demikian? Ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah. Yang pertama, yang penting untuk difahami, bahwa ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam bahasa Arab harus dibawa kepada maknanya yang sahih, kepada makna istilah. Sebab pengertian-pengertian yang ada di dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu ada tiga hal yang dijelaskan oleh para ahli usul. Ada yang disebut al-haqiqatul lughawiyah, ada yang disebut al-haqiqatul syar'iyah, ada pula yang disebut al-haqiqatul urfiyah. Jadi ada hakikat ungkapan secara bahasa, ada hakikat ungkapan secara istilah syar'i, ada pula hakikat ungkapan secara urfi, apa yang menjadi kebiasaan sebuah masyarakat. Ini harus dibedakan antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain, dan harus dikembalikan pada setiap hakikat itu kepada hakikatnya. Saya beri contoh saja. Di dalam bahasa kita sendiri, kadang-kadang satu ungkapan itu memiliki makna yang berbeda karena terjadinya perbedaan pemahaman dalam sebuah ungkapan. Seperti misalnya, saya beri contoh saja, enggak tahu ini contohnya betul apa enggak, kalau salah dikoreksi. Istilah ikan, kalau di Sinja ini ikan itu maksudnya apa ya? Hah? Ikan laut. Kalau air tawar bukan ikan. Mancing itu ya. Ya, ikan mas, ikan iya. Ikan nila, ikan cakalang, ikan. Kalau di Jawa ikan itu tempe masuk ikan. Iya, betul. Hah? Ki iwak iki katanya. Hah? Kadang-kadang disebut ikan kayaknya. Iya. Jangan berdusta. Nah, benar. Nih, kalau betul ya, saya juga kurang paham. Atau istilah yang lain misalnya, istilah taksi. Taksi. Kalau orang Balikpapan ke Sulawesi, itu bercerita pemahaman orang Sulawesi, wah ini orang Balikpapan nih kaya-kaya. Itu si fulan datang dari Balikpapan. Ke sana kemari itu naik taksi. Ya. Uyuh, saya pergi ke ini naik taksi, terus berangkat sini naik taksi. Kemana-mana naik taksi. Uy, kaya betul. Nah, naik taksi kemana-mana. Padahal di Balikpapan itu taksi itu PT-PT. Angkot. Itu taksi di sana. Namanya taksi. Kalau taksi yang pakai argo namanya taksi argo. Nah, ungkapannya sama, tapi beda istilah, beda pemahaman. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada tiga hakikat yang harus dilihat. Oleh karena itu, para ulama ketika mendefinisikan sesuatu, itu selalu ada dua pembahasan. Definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Ini tidak boleh dicampur. Definisi sholat secara bahasa di antara maknanya adalah doa. Doa. Jadi berdoa dalam bahasa itu sholat. Tapi kalau secara istilah, yang dimaksud sholat adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang kita ketahui. Itu sholat. Jadi kalau ada seorang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dia berdoa. Kamu sudah salat belum? Sudah. Salat asar, sudah. Loh, di mana kamu salat? Ini tadi barusan. Doa. Kan di antara makna salat itu kan doa. Saya sudah berdoa ini, berarti saya sudah salat. Pemahamanmu itu batil gitu. Hah? Karena yang dimaksud sholat di sini adalah sholat khusus yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul katakan shallu kama raaitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Begitu pula puasa. Secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Jadi tidak berbicara sehari semalam, itu namanya puasa. Sha'im. Tapi secara istilah tidak. Secara istilah ada ketentuan tersendiri. Menahan diri dari sesuatu yang khusus pada waktu yang khusus. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada permasalahan bid'ah. Bid'ah ini yang mengucapkannya adalah sahibus syariah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam ungkapan-ungkapan beliau, asal hukumnya harus dibawa kepada hakikat syar'iyah. Sehingga ketika beliau mengatakan kullu bid'atin, setiap bid'ah. Bid'ah apa maksudnya? Bid'ah yang kaitannya dengan syariat, kaitannya dengan agama. Bukan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa, segala sesuatu yang baru itu bid'ah namanya, belum ada contoh sebelumnya. Sepeda bid'ah, motor bid'ah, pesawat bid'ah, dan yang lainnya. Jangan difahami bahwa itu yang dimaksud oleh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Berarti naik mobil sesat. Lah gimana kita bisa ikut kajian? Nah, jadi harus difahami, dikembalikan pada hakikatnya. Nah, makanya kadang-kadang sebagian mereka memfitnah ahlu sunnah. Oh, ini ahlu sunnah. Semuanya bid'ah. Kalau begitu kenapa? Enggak usah naik mobil. Mobil kan bid'ah. Loh, salah paham ini. Jadi, kembalikan pada istilah syar'i. Apa istilah syar'i bid'ah? Diterangkan oleh Syatibi rahimahullah. Yang dimaksud bid'ah adalah tariqatan fid dini mukhtara'ah. Tudahi syar'iyyah. Yuqsadu bisuluki alaiha. Al-mubalaghah fi ta'budillah azza wa jal. Metode di dalam beragama. Nah, itu bid'ah. Satu metode, satu inovasi dalam mengamalkan agama ini yang baru, inovasi baru. Praktek syar'i yang baru yang ingin menyaingi syariat yang sudah ada. Yang dimaksudkan seorang melakukannya berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud bid'ah. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud bid'ah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya sesat adalah yang kaitannya dengan urusan agama, yang disandarkan kepada ibadah. Lalu dari mana kita memahami kata kullu yang dimaksud adalah mayoritas. Memang betul kadang-kadang kullu itu difahami sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang kata-kata kullu difahami sesuai dengan kondisinya. Dikeluarkan hal-hal yang tidak termasuk dalam kata-kata kullu di situ. Kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Semuanya akan punah. Semuanya akan punah dan tersisa. Ini dikecualikan. Jadi ada penjelasan yang mengecualikan yang mengeluarkan dari keumuman kullu. Asal makna kullu di dalam bahasa Arab yufidul istighraq. Memberi faedah istighraq, menyeluruh. Universal. Tidak bisa mengeluarkan sesuatu dari kata kullu kecuali dengan dalil. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kalau dikatakan mayoritas, lalu yang mana yang dikeluarkan? Tolong jelaskan. Yang mana itu yang dikeluarkan dari keumuman ini? Mana nas yang mengeluarkan? Dari sini jelas bahwa di dalam agama tidak ada yang disebut dengan bid'atun hasanah. Bahkan ditegaskan oleh Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Lah kalau difahami mayoritas, coba dilanjutkan. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka kullu. Kalau diartikan mayoritas, mayoritas bid'ah itu sesat dan mayoritas kesesatan itu di dalam neraka. Berarti ada kesesatan yang tidak masuk neraka. Waduh. Ini lebih batil lagi pemahaman ini. Jadi dari sini ma'asyiral rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa kullu bid'atin menunjukkan keumuman. Apa saja dalam perkara-perkara agama ini yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan bagian dari agama. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak berdasarkan perintah dan syariat dari kami, maka amalan itu tertolak. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu kepada kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.